Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang mana sekarang kita masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke 38 dari surat Al-A'raf juz yang ke 8. Ayat ini berkaitan masalah orang-orang kufar yang mereka memang penghuni neraka. Bagaimana keadaan mereka? Satu dengan yang lainnya saling tuduh-menuduh. Karena dulunya di dunia orang-orang musyrikun mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Ta'ala mereka sembah. Nah nanti di akhirat yang mereka sembah itu berlepas diri. Di akhirat nanti yang mereka sembah tersebut berlepas diri. Berlepas diri dalam artian mereka tidak mengaku. Salah siapa kalian menyembah kami gitu loh. Salah siapa kalian menyembah kami. Walaupun sama-sama dimasukkan dalam api neraka tapi saling menyalahkan. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Allah Ta'ala menyatakan qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daratu fiha hatta idza daratu fiha jami'a qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim adaban di'fa minan nar qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang orang-orang yang menyesal dulunya ketika di dunia salah jalur yang mereka ikuti. Namun penyesalan di kemudian hari, penyesalan di akhir itu enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Karena sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia. Dan kalaupun seandainya mereka dikembalikan ke dunia, pasti ngulangi lagi. Itu sudah apa? Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia pun mereka akan ngulangi kembali yang dulu pernah mereka dilarang, bayangkan itu. Nah, sunnatullah jalla wa ala. Makanya Allah Taala tidak akan mengembalikan ke dunia lagi. Kita lihat Allah Taala mengatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam barisan jamaah dari kalangan jin dan manusia ke dalam neraka. Disuruh masuk ke dalam neraka. Nah, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali sekelompok atau jamaah masuk ke dalam neraka, kemudian yang semisalnya melaknatnya. Ukhtaha di sini nanti disebutkan barakallahu fiik. Naam, yaitu melaknat yang semisalnya yang sama-sama masuk neraka itu. Paham ya? Naam, nadhi rotaha. Naam, yang semisalnya yang sama-sama masuk dalam api neraka tersebut. Saudaranya, maksudnya saudara dinamakan saudara karena apa? Dinamakan saudara atau saudari karena sama-sama masuk dalam neraka itu. Naam, seperti itu. hatta idza daraku fiha jami'an, hingga tatkala mereka semuanya terkumpul masuk ke dalam neraka semuanya, saling berjumpa orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan yang mereka sembah dulu selain Allah, dan yang enam disembah jadi satu, yang disembah dan yang menyembah semuanya masuk. Qalat ukhrahum liulahum, kemudian orang-orang yang belakangan masuk ke neraka berkata kepada orang-orang yang lebih duluan masuk, Rabbana, wahai Rabb kami, haulai yadalluna, mereka itulah yang menyesatkan kami, katanya. Fa'atihim adaban di'fa minan nar, maka berikanlah azab api neraka yang berlipat. Tapi penyesalan sudah tidak bermanfaat lagi di sini. Inilah penyesalan yang datang di akhir, tidak ada faedahnya sama sekali. Oleh karena itu ketika dunia para kalafit, bagaimanapun keadaannya, seberat apapun caranya, teman duduk yang terbaik. Karena teman duduk pengaruhnya luar biasa. Bukan hanya di dunia saja, sampai nanti di akhirat para kalafit. Kalau di dunianya teman duduknya adalah jahat, suka melalaikan dari ayat-ayat Allah, melalaikan dari Al-Quran dan Sunnah, nanti di akhirat sana penyesalan yang datang di akhir itu gak ada faedahnya. Kalau datang di awal mungkin masih bisa membenahi, ini di akhir sudah gak ada kesempatan lagi sudah. Coba antum lihat dalam surat Al-Furqan, ayat yang berulang-ulang mengenai apa, penyesalan orang-orang gara-gara teman duduk yang jelek. Apa kata Allah SWT, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, suatu hari yang orang-orang dolim menggigit jari jemari mereka. Menggigit jari jemari seperti ini ya. Ini menunjukkan nyesal. Paham ya? Menunjukkan nyesal, menyesal gitu loh ya. Naam. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nyesal mereka. Duhai seandainya dulu aku menjadikan jalannya Rasul yang aku tempuh. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Nyesalnya. Aduh celaka aku. Duhai seandainya aku tidak menjadikan si fulan seorang teman. Nyesalnya. Karena dia keliru jadikan teman tadi itu. Laqad adallani 'ala dzikri ba'da ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula. Sungguh teman tersebut telah menyesatkan aku dari apa? Dari mengingat Al-Quran, bayangkan. Naam. Sungguh setan memang senantiasa naam mendzalimi apa? Senantiasa berbuat kedzaliman dan merendahkan manusia. Itulah keadaan orang yang menyesal di akhir. Enggak ada faedah sama sekali. Makanya ketika kita masih di dunia barakallahu fiik, pilihlah teman duduk yang terbaik. Jangan sampai keliru dalam mencari teman duduk. Faham ya? Dipermisalkan dalam hadis yang sahih, masalu al-jalis salih wal jalis su' kahamil miski wa nafikhil kir. Artinya apa? Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek bagaikan tukang penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Paham ya? Teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Antum datang mencium bau wangi-wangian, atau antum beli minyak wangi, atau antum dikasih minyak wangi. Kalaupun antum enggak beli, enggak dikasih pun tercium wangi. Teman duduk yang baik seperti itu. Antum taruhlah bukan orang yang baik, orang yang pas-pasan, orang yang baru hijrah, orang yang baru memperbaiki, tapi teman duduknya baik, tercium harum dan wangi dan baik. Sebaliknya, nafikhul kir, tukang pandai besi. Kalau antum berteman dengan tukang pandai besi, itu nanti apa? Antum akan terbakar kena percikan besi tersebut. Paham ya? Atau tercium bau bakaran. Bau yang tidak sedap intinya ya. Padahal antum baik orangnya, baik, masya Allah. Nah, barakallahu fiikum talabatul ilm. Tapi teman duduknya jelek, tercium jelek karena teman duduk yang jelek tadi itu. Hati-hati. Nah, barakallahu fiik. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menyatakan apa? Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Kalau yang dia dengan teman adalah orang-orang ahlu bid'ah wa dalal, cepat atau lambat dia pun akan terseret mengikuti apa? Kebid'ahan dan kesesatan orang sesat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau temannya adalah ashabul jam'iyyah, orang-orang penyembah yayasan, pengekor yayasan, dakwah dengan membuka donasi, penggalangan dana dan semisalnya, dia cepat atau lambat pun akan ikut-ikutan. Bayangkan itu. Carilah teman duduk yang terbaik barakallahu fiik, yang senantiasa mengingatkan antum dan kita ketika salah. Ya akhi taqillah, ini salah ya akhi. Yang benar seperti ini. Paham ya? Ini keliru, ini bid'ah ya akhi. Dan yang wajib bagi kita ketika diingatkan, jangan pernah menolak kalau itu kebenaran. Antum sekali menolak saja itu kebenaran, antum tolak, itu nanti antum akan melahirkan kesalahan-kesalahan yang lain. Ini terbukti. Paham ya? Sunnatullahi jalla wa'ala. Orang kalau terjatuh dalam kebatilan, dalam kebid'ahan, dalam kesesatan, diingatkan dengan hujjah wal barahin. Diingatkan dengan dalil yang nyata, kalau Allah, kalau Rasul, enggak segera rujuk kepada kebenaran, akan melahirkan kesalahan-kesalahan yang lain. Bayangkan. Ittaqillah ustaz. Berdakwah televisi kan haram ustaz. Ini fatwa ulama membolehkan. Syekh Shalih Fauzan membolehkan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Berdakwah dengan yayasan, dengan proposal, minta sana, minta sini, penggalangan dana. Banyak perkara yang dia bermudah-mudahan. Awal mulanya apa? Terjatuh dalam satu kesesatan, enggak segera rujuk. Allahu musta'an. Ini sekedar selingan barakallahu fiik, teman duduk yang jelek sangat berpengaruh sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini kan disebutkan bahwasanya apa? Yang disembah masuk neraka, yang menyembah pun juga masuk. Yang menyembah kecelek. Sampai Allah mengatakan, "Wahai Rabb kami, kasih azab yang berlipat." Paham ya? Padahal apa? Qala likullin dhifun walakin la ta'lam. Padahal masing-masing itu akan diberikan azab yang berlipat masing-masing. Yang nyembah juga dapat azab yang berlipat, yang disembah juga dapat azab, mendapatkan azab yang berlipat. Tapi mereka tidak tahu. Ewa. Ingat dalam surah Al-Ahzab, akhir-akhir surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala mengatakan apa? Yauma tuqallabu wujuhuhum binnar yaquluna ya laitana apa? Ata'ala Allah wa ata'ala Rasulah. Dalam akhir surah Al-Ahzab itu, suatu hari ketika terlumpupkan wajah-wajah mereka ke dalam api neraka, mereka menyesal. Mereka mengatakan, duhai seandainya aku mentaati Allah dan Rasulnya. Naam. Yauma tuqallabu wujuhum bin nar yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasulah wa qalu rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Mereka nyesal. Mereka ngomong, ya Rab, wahai Rab kami, dulu kami di dunia ngikutin pembesar-pembesar kami, mbah-mbah kami, nenek moyang kami. Akhirnya mereka menyesatkan kami. Nah ini, kalau yang diikuti bukan dalil, bukan hujjah, bukan kalau Allah, kalau Rasul, hati-hati, ini, lihat ini. Wahai Rab kami, dulu kami mengikuti mbah-mbah kami. Naam, sadatana wa kubara'ana, pemimpin kami, pembesar kami. Itu yang mereka ikutin. Fa'adalluna sabila, akhirnya mereka apa? Menyesatkan kami dari jalan kami. Langsung mereka marah. Wa qalu rabbana atihim dhifaini minal adzab. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kasih dua kali lipat azab. Tapi enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya lagi dah. Marah-marah, menyesal pun enggak ada manfaatnya lagi. Menyesal, pengennya yang menyesatkan tadi kasih dua dikasih apa? Azab dua kali lipatnya. Paham ya? Penyesalan datang di akhir. Paham ya? Nah, kalau dia menyesal di awal masih ada kemungkinan untuk mengubah, tapi kalau di akhir enggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, sebelum menyesal barakallahu fiik, antum dan kita semuanya hendaknya apa? Nah, barakallahu fiikum, waspada dan selektif dalam mencari teman duduk barakallahu fiik. Jangan sampai salah pilih. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun atabahumullah, perhatikan baik-baik di situ. Yang punya kitabnya disimak. Qala Allah Ta'ala liha ulal musyrikin wal muftarin. Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka orang musyrikin yang mereka membuat kedustaan, udkhulun nar fi jumlatin jama'atin min amsalikum fil kufr. Masuklah kalian ke dalam api neraka bersama kelompok jamaah yang semisal kalian di dalam kekufuran. Sama-sama kufurnya. Diperintahkan untuk apa? Masuk ke dalam api neraka. Naam, kita lihat sini. Qad salafat man qablakum minal jinni wal insi. Sungguh. Naam. Telah mendahului kalian dari kalangan jin dan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya mereka-mereka ini orang kafir diperintahkan untuk masuk dalam neraka, ngikutin jejaknya orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia yang sudah penghuni neraka. Karena neraka jahanam itu penghuninya memang dari kalangan jin dan manusia. Paham ya? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Terbalik atau tidak itu? Yang pertama yang a'yunun atau adhanun dulu? Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Sungguh kami isi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya mata hati, punya akal, tidak digunakan memahami. Mereka punya mata, tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Antum tahu binatang ternak antum? Binatang ternak itu kadang kalau digiring kanan-kanan, kiri-kiri, ini tidak. Suruh ke kanan malah ke kiri, gitu loh. Paham ya? Antum tahu contoh satu contoh bebek saja. Bebek itu kan jamaah itu ya, kelompok banyak ratusan bebek itu kalau sama pawangnya, sama pemiliknya, ke kanan-kanan, kiri-kiri, masuk kandang. Lah ini enggak. Suruh masuk kandang malah keluar dia. Lebih sesat daripada binatang ternak. Walayyadzubillah. Itulah penduduk api neraka walayyadzubillah. Orang-orang kufar wal munafikin wal musyrikin. Naam. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kullama dakhalat an-nar jama'atun min ahli millah la'anat nadhirataha allati dhallat bil iqtida' biha, ya kan? Nadhirataha. Setiap kali sekelompok jamaah masuk dalam api neraka dari ahli millah, dari na barakallahu fikum, satu dari apa? Dari pemeluk agamanya, milah itu agama, maka dia akan melaknat jamaah yang semisalnya, yang sama-sama apa? Allati dhallat bil ittida' biha, yang sama-sama sesat karena mengikutinya. Paham belum? Jadi sama-sama masuk dalam api neraka, saling melaknat intinya, seperti itu. Hatta idza talaqa fin nar al-awwalun min ahli al-milal al-kafiru wal akhirun minhum jami'an. Sampai-sampai ketika saling bertemu, berjumpa dalam api neraka, orang-orang terdahulu dari kalangan apa? Agama-agama orang-orang kafir dan orang-orang belakangan berjumpa, saling bertemu. Qalal akhirun al-majmu'un, berkata orang-orang yang belakangan yang diikuti, majmu'un yang diikuti di dunia, yang diikuti di dunia, liqadatihim, dikarenakan apa? Barakallahu fikum, pemimpin mereka. Paham ya? Jadi yang diikuti ini ngomong gitu loh. Ngomong apa? Rabbana haulai humul ladina adalluna. Nah, majbu'un, majbu' itu yang diikuti. Jadi yang belakangan, nah, dimasukkan ke dalam api neraka, yang mereka diikuti di dunia dikarenakan pemimpin mereka. Nah, wahai Rabb kami, mereka itulah yang menyesatkan kami. Anil haq, menyesatkan kami dari kebenaran. Fa'atihim adaban mudha'af, nah, mudha'afan minan nar, maka berikanlah kepada mereka azab yang berlipat ganda dari api neraka tersebut. Qala Allah, Allah Ta'ala mengatakan likullin di'fun, masing-masing kalian itu akan dikasih azab yang berlipat ganda. Ini enggak bisa mengelak di situ sudah. Yang menyembah juga dapat azab yang berlipat ganda, yang disembah pun sama. Karena ketika di dunia kan enggak saling apa? Mereka juga tidak saling menegur gitu loh. Nah, karena termasuk tauhid adalah apa? Man kullu man ubida min dillah wa huwa radin. Setiap yang diibadahi selain Allah dia ridho, itu loh. Dia setuju dengan peribadatan tadi itu. Nah, kita lihat sini. Aini kullin minkum wa minhum adzabun mudha'af minan nar. Masing-masing kalian dan mereka akan mendapatkan azab yang berlipat ganda dari api neraka tersebut. Walakin la tudrikuna ayyuhal nam ayyuhal asba' malakum malikul li fariqin minkum minal adzab wal alam. Hanya saja kalian tuh enggak tahu, wahai para pengikut, apa yang akan dapat kalian masing-masing kelompok di antara kalian berupa azab dan rasa sakit yang nambar kawafil terus-menerus, alam itu rasa sakit. Paham ya? Jadi itu masing-masing akan mendapatkan azab yang berlipat ganda, cuman beda gitu loh. Nah, perbedaan tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Yang jelas sama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Ayat yang selanjutnya yang ke-39 perhatikan, wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Kemudian orang-orang ulahum itu maksudnya orang-orang yang pertama yang lebih duluan masuk neraka. Kemudian orang-orang yang lebih duluan masuk neraka mengatakan kepada orang-orang yang belakangan masuk, kalian tuh enggak punya keutamaan sedikit pun yang dipersembahkan untuk kami. Itu loh. Jadi saling menuduh, saling berdebat di situ. Akhirnya dikatakan kepada mereka, fadzuqul adzab, rasakanlah adzab bima kuntum taksibun, dengan sebab yang dulu kalian kerjakan. Bayangkan dapat adzab semuanya wal iyad billah. Teman duduk ingat-ingat jangan sampai keliru dalam mencari teman duduk. Harus pandai-pandai memilih, selektif dalam mencari teman duduk barakallahu fiik. Jangan salah alamat. Teman duduk itu sangat luar biasa pengaruhnya. Bahkan para ulama sampai menyebutkan apa, teman duduk yang paling berpengaruh itu gurunya. Paham ya? Jadi kalau dia keliru dalam mencari guru, nam taruhlah gurunya barakallahu fiik mengatakan A, haram, B, halal, ternyata dia melanggar, itu nanti pengaruhnya kepada orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang belajar dengan seorang guru tadi itu. Faham ya? Itu pengaruhnya sangat luar biasa. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Coba antum lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya. Naam, karena mereka para muhaddithun, penghafal hadis, teman duduk mereka orang yang baik semua. Faham ya? Sehingga mereka terbentuk karakter yang baik juga. Itulah teman duduk yang baik barakallahu fiik. Naam, tapi kalau teman duduk yang jelek, hati-hati. Naam, karena sekarang zaman yang penuh dengan fitnah. Paham ya? Terutama fitnah apa kemarin? Fitnah dengan teknologi yang canggih, alat-alat yang sangat modern, mulai dari handphone, HP Android, semua serba apa? Serba mudah, semua serba bisa di barakallahu fikum, deteksi, dicek, diteliti. Hati-hati seperti itu. Paham ya? Harus waspada, berhati-hati. Mencari teman duduk barakallahu fikum sangat penting sekali. Jangan sampai antum atau kita ahli sunnah nam tergiur, tertipu dengan apa? Gaya orang-orang luar sana yang mereka berpenampilan gaul katanya. Celana gaul, kaos gaul, cukuran gaul. Paham ya? Cukuran gundul gitu dikasih huruf S ini. Paham ya? Ada juga gundul kemudian di sini nih motif ular kobra. Macam-macam luar sana. Alhamdulillah antum para talabatul ilm di pondok, alhamdulillah tidak ada yang seperti itu ya. Dikondisikan jangan sampai antum ketika pulang kampung kemudian tertipu. Wah, ini gaul sekali yang teman akhirnya niru. Jangan. Paham ya? Tinggalkan masa lalu, jahilnya tinggalkan barakallahu fiik. Setiap orang pasti punya masa lalu. Pasti itu ya. Masa lalu yang baik, yang buruk, tapi masa lalu yang buruk tinggalkan semuanya demi membangun masa depan yang baik. Yang bermutu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan pemahaman para salaful ummah seperti itu. Kalau kita ngikutin orang di luar sana, antum syukur kalau cukuran di salon ditanya model apa pak, udah gambarnya depan antum ini dah. Paham ya? Jangan, nggak bermodel pak, cukur rata selesai. Paham ya? Ahlu sunnah seperti itu, nggak bermodel. Paham ya? Kalaupun rata rata, tapi kalau ngikutin model-model barat, pemain sepak bola, artis dan semisalnya, nah almaru ma'aman ahab yaumil qiyamah. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai nanti di hari kiamat. Kita lihat di sini tafsirannya barakallahu fiik. Qala al-mufassiruna tabahumullah wa qala al-matbu'un minar ru'asa wa ghayrihim li atba'ihim. Kemudian orang-orang al-matbu'un yang diikuti dari kalangan pemimpin dan yang selain mereka kepada pengikut-pengikutnya ngomong apa mereka? Nahnu wa antum mutasawun fil ghayy. Nah fil ghayy wad dalal. Ini lihat ini. Para pemimpin yang diikuti, perhatikan, para pemimpin yang diikutin, nam dan yang selain mereka ngomong sama pengikut-pengikutnya. Kami dan kalian sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal al-ghayy wa dhalal, dalam hal nam penyelewengan dan kesesatan. Ghayy itu artinya sama dengan kesesatan, ad-dhalal. Cuman kadang dibedakan ya, dari si makna saja, wa illa maknanya sama. Al-ghayy wadzalal, kesesatan, penyelewengan, seperti itu. Wa fi fi'li asbabil adzab, dan juga sama-sama melakukan sebab mendapatkan adzab. Fala fadla lakum alaina. Maka enggak ada perbandingan yang lebih. Enggak ada kalian punya kelebihan nah barakallahu fikum atas kami, enggak ada. Sama gitu loh. Yang diikuti sama yang mengikuti sama gitu loh. sama-sama menempuh jalan apa yang batil, yang menghantarkan kepada azab itu loh. Lihat. Qala Allah Ta'ala lahum jami'an, kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, "Nam fadzuqul adzaba." Ai adzab jahannam. Rasakanlah azab. Azab api neraka jahannam. Bisababi ma kasabtum minal ma'asi. Dengan sebab apa yang kalian perbuat berupa apa? Kemaksiatan-kemaksiatan, bayangkan. Kemaksiatan barakallahu fiik. Hindari semaksimal mungkin, karena yang namanya manusia tidak ada yang maksum dari kesalahan, dari kemaksiatan. Tapi yang sangat keliru dan juga disayangkan adalah menyengaja berbuat kemaksiatan. Adapun kalau tidak sengaja, lain lagi pembahasannya. Karena kemaksiatan sangat berpengaruh terhadap hafalan barakallahu fiik. Dan mungkin antum merasakan, kita semua merasakan bagaimana ketika seseorang apa terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam perbuatan dosa, itu nanti pengaruhnya dalam masalah hafalan, masalah hifat, masalah pemahaman, paham ya? Sampai-sampai barakallahu fikum habibakumullah. Nam salah seorang imam di antaranya adalah Nam Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih, beliau mengatakan apa? Pantunnya yang sering ana ulang-ulang itu, Nam dosa itu adalah sumber yang sangat besar yang bisa mematikan hati manusia. Apa ingat antum pantunnya? Ayo sebutkan. Itu kalamnya Abdul Mubarak ya. Nah. Ada sambungannya apa antum? Nah, artinya ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurisud dilla itmanuha. Atau dhulla atau dilla. Wa tarkud dhunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Artinya apa? Aku melihat dosa-dosa itu yang bisa memadamkan matikan hati. Ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurisud dilla itmanuha, dan sungguh dosa itu mewariskan kehinaan. Paham ya? Naam. Kemudian apa kata beliau? Watarkud dunubi hayatul qulub, dan meninggalkan perbuatan dosa itu apa? Sumber naam kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik untuk dirimu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tadi itu. Nah, kalau tidak salah itu ada tambungannya itu ya. Wa hal afsadad din illal muluk. Kemudian apa? Ahbaru su'in wa ruhbanuha. Apa artinya? Dan tidaklah agama itu dirusak kecuali apa? Nah, barakallahu fiikum, hal asaduddin illal muluk, kecuali apa? Ya, para raja. Raja yang bagaimana? Ahbar su'an waruhban, yaitu para ahlu ibadah orang Yahud dan Nasara yang jelek. Itu yang merusak. Faham ya? Naam. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Perbuatan dosa itu sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kita sengaja berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, kemudian dalam kondisi tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang terakhir, satu ayat lagi yang kemarin kita dengar kemarin, qala Allah Ta'ala wa telah mengatakan, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tuftahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yaljal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika nadzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, perhatikannya, dan sombong dari ayat-ayat kami tersebut, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Bayangkan itu, enggak dibukakan. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai kapan? Sampai unta masuk dalam lubang jarum. Jarum ada lubangnya kecil itu, kalau unta masuk lubang jarum baru bisa masuk surga, tapi enggak bisa. Itu namanya menunjukkan mustahil. Enggak mungkin mereka masuk surga itu, orang kafir. Sampai kapan ini? Sampai onta masuk dalam lubang jarum. Boro-boro onta lah, kucing aja gak masuk. Paham ya? Itu kalau istilahnya dengan hewan itu ya. Maksudnya apa maksudnya? Benar-benar mereka gak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Kita lihat di sini. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, dan demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat kejahatan. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ أَصَبَهُمُ اللَّهُ إِنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ لَمْ يُصَدِّقُوا بِحُجَّتِنَا وَآيَاتِنَا دَالَّةٌ عَلَى وَحْدَانِيَّتِنَا. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka tidak membenarkan hujah-hujah kami dan tidak membenarkan ayat-ayat kami yang menunjukkan atas apa? Esanya tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. وَلَمْ يَعْمَلُوا بِشَرْعِنَا تَكَبُّرًا وَاسْتِعْلَاءً, dan mereka yang tidak mau mengamalkan syariat kami karena sombong dan karena merasa tinggi, la tufattahu li'amalihim fil hayah wala li'arwahim 'indal mamat abwaabus sama. Tidak akan dibukakan untuk amalan-amalan mereka. Nah, ketika maksudnya apa? Nam hidup, dan tidak pula dibukakan untuk apa? Untuk roh-roh mereka ketika mati. Apa yang tidak dibukakan? Pintu-pintu langit tidak dibukakan. Walaupun itu bilang ngeri barakallahu fiik. Wala yumkin an yadkhul haulal kuffar al-jannah, dan enggak mungkin orang-orang kufar masuk dalam surga, itu enggak mungkin. Illa idza dakhala al-jamalu fi saqbil ibrah. Ini. Sampai kapan? Kecuali kalau unta sudah masuk dalam lubang jarum. Jadi kalau unta sudah bisa masuk dalam lubang jarum baru masuk surga, tapi enggak mungkin itu loh. Paham ya? Wa hadha mustahil, ini mustahil, enggak mungkin unta masuk lubang jarum. Wa mithlu dhalika al-jazaa nazzil man nazzil ladina kathura ijramuhum washtadda tughyanuhum. Dan seperti itulah balasannya, kami membalas orang-orang yang banyak kejahatan-kejahatan mereka dan parah. Nah, barakallahu fikum, nah, kesesatan atau perbuatan mereka melampaui batas. Jadi yang sudah parah perbuatan mereka dalam melampaui batasan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang apa barakallahu fikum yang telah banyak berbuat kejahatan, itu semua balasannya Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Yang akan membalas dengan balasan setimpal wa'iyadzubillah, sampai-sampai apa? Benar-benar tidak akan masuk surga sama sekali sampai unta masuk dalam lubang jarum. Nasallahu assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yusabbitana wa iyyakum ala alkitab was sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.